السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، terakhir tentang orang-orang yang membedakan antara Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Di antara tiga kelompok, yaitu Yahudi, Nasrani, kaum muslimin, maka hanya kaum muslimin yang mengimani semuanya, tidak membeda-bedakan. Adapun Yahudi, Nabi Musa, iya. Nabi Isa, tidak. Nabi Muhammad, tidak. Nasrani, Nabi Musa, iya. Nabi Isa, iya. Nabi Muhammad, tidak. Hanya kaum muslimin yang menerima semuanya, tidak membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lain. Inilah kaum muslimin. Sekarang kita lanjutkan 153, 154. Yas'aluka ahlul kitab. Ahlul kitab meminta kepadamu. Kamu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kata Allah, ahlul kitab meminta kepadamu apa? An tunazzila alaihim kitaban minas sama', supaya engkau menurunkan satu kitab dari langit. Mereka beranggapan bahwa begitulah Taurat. Begitulah Taurat turun dari langit. Baru itu namanya kitab suci. Kalau begitu, Al-Quran satu kitab turun dari langit, baru kami percaya. Kalau keluar dari mulutmu, bisa saja engkau bohong. Engkau tidak mendapatkan apa-apa dari Allah, dari Jibril, engkau bilang mendapatkan. Coba kalau turun kitab, kita saksikan rame-rame kitab itu turun dari langit, baru itu kitab suci sebagaimana Taurat. Gitu. Nabi sedih atas permintaan ini. Karena tentu semuanya Allah yang mengatur, bukan beliau yang mengatur. Maka beliau dihibur oleh Allah. Apa kata Allah? Faqad sa'alu Musa akbara min dhalik. Belum ada apa-apanya ya Muhammad. Permintaan mereka kepada engkau kecil. Belum ada apa-apanya. Sungguh mereka dulu pernah minta kepada Nabi Musa lebih dahsyat dari itu. Lebih syadid dari itu. Lebih enggak masuk akal lagi. Apa Bu? Masih ingat? Pernah kita lewati ayatnya dulu di suratul Baqarah. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. kami tidak akan beriman kepada engkau ya Musa sampai kami melihat Allah jahrah, terang-terangan di depan kami Allah terlihat, baru kami beriman. Padahal mereka siapa, Bu? Masih ingat? Mereka ini siapa? Mereka ini adalah 70 orang pilihan. Yang dipilih oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk diajak ke Bukit Tur Sina. Mendengarkan firman Allah, ucapan Allah di situ. Siapa yang dipilih oleh Nabi Musa ini? Tentu yang paling alim, yang paling bertakwa, yang paling jauh dari maksiat, yang paling mulia dan seterusnya. Jadi 70 orang pilihan dari Bani Israel al-Yahud. Dan sampailah mereka, Nabi Musa bersama 70 orang ini di Tur Sina. Disitulah Nabi Musa bersama mereka mendengar suara Allah. Setelah mendengar suara Allah, kalau kita kaum muslimin, wabil khusus para sahabat, mendengar tanda-tanda, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, insyaAllah semakin beriman, semakin yakin, semakin rajin beribadah, semakin takwa, semakin jauh dari maksiat. Mestinya begitu ya. Kan tidak ada yang mendengar suara Allah kecuali mereka bersama Nabi Musa itu. Mestinya setelah itu kan luar biasa, tambah taat, jauh dari maksiat. Ternyata beda. Bukannya bersyukur, tambah taat, malah muncul kebiadaban mereka. Tiga-tiganya mengatakan, lan nu'mina laka ya Musa. Wahai Musa, kami tidak akan beriman sebelum kami melihat Allah jelas terang-terangan di depan mata kami. Langsung apa? Fa'akhadathumus sa'iqah. Disambar geledek, mati semua. Kayak apa perasaan Nabi Musa? Kayak apa? Bahkan Nabi Musa mengatakan, tidak ada di ayat ini ya, di dalam beberapa riwayat, apa yang akan aku katakan kepada kaumku nanti? 70 orang pilihan yang paling alim, paling bertakwa, paling saleh, justru begini kelakuannya. Dan mati akibat permintaan dahsyat mereka. Arinallah di sini agak berbeda lafadznya ya. Arinallaha jahratan, tunjukkanlah kepada kami seperti apa Allah itu jahrah, terang-terangan, jelas, tanpa hijab. Nabi Musa saja belum pernah melihat. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan seluruh para nabi, para rasul, bahkan zahirnya para malaikat pun belum pernah melihat. Bagaimana orang-orang Yahudi ini dengan begitu sombongnya, begitu beraninya mengatakan arinallaha jahratan, tampakkanlah Allah di hadapan kami dengan terang-terangan. Nah, begitulah kekufuran, begitulah kesesatan. Semakin diberi nikmat, bukan semakin bersyukur, malah semakin kufur. Maka tidak ada jaminan ya, Kalau Allah tampakkan neraka, Allah tampakkan surga di dunia ini, pasti akan beriman semua. Tidak. Tidak. Bahkan pernah lewat pembahasan dulu ya, ketika orang-orang kafir disiksa di jahannam, lalu mereka merengek-rengek. Lau anna lana karratan, seandainya engkau berikan kepada kami kesempatan sekali lagi ya Allah, artinya engkau kembalikan kami ke dunia, maka kami akan taat, akan menyembah engkau, tidak akan bermaksiat, akan terus salat, mentauhidkan engkau, tidak menyekutukan engkau. Seandainya engkau berikan kesempatan sekali lagi ya Allah. Apa kata Allah? Lau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya betul permintaan mereka aku penuhi, kata Allah, aku kembalikan lagi mereka ke dunia, hidup lagi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka akan apa? Akan beriman apa akan kafir lagi? Akan kafir lagi. Akan musyrik lagi, akan bermaksiat lagi. Secara logika kan tidak mungkin. Orang sudah di depan mata, sudah merasakan jahannam, neraka, lalu dikembalikan ke dunia, ya enggak mungkin lah dia akan kufur lagi. Itu secara logika. Kata Allah, la'adu limanuhu anhu. Pasti akan kembali kafir. Pasti akan kembali melakukan apa yang aku larang. Makan riba lagi, berzina lagi, minum khamr lagi, berjudi lagi, bid'ah lagi, syirik lagi. Yakin kita, tidak mungkin kita ragu firman Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha benar, tidak mungkin firman-Nya salah. Allah katakan, seandainya aku kembalikan mereka ke dunia, mereka akan kembali kufur lagi. Ini dia. Ya, maka betul-betul dakwah itu tinggal menyampaikan saja. Enggak perlu lagi dibumbu-bumbui dengan ini, itu, agar menarik, agar orang-orang masuk ke dalam Islam, agar orang-orang kembali kepada sunnah Nabi. Tidak perlu. Karena orang kembali ke sunnah, kembali ke tauhid, masuk Islam, betul-betul kehendak Allah. Jadi para da'i itu cuma menyampaikan. Apakah seluruh ulama ahlu sunnah di dalam penyampaiannya enak didengar semua? Bahasanya bagus semua? Kan tidak. Macam-macam. Namanya manusia ya kan? Ada yang ngomong enggak enak didengar. Bahasanya kurang fasih. Tapi Allah menghendaki orang-orang masuk Islam lewat mulut dia. Orang-orang faham sunnah lewat tulisan dia, lewat lisan dia. Kecil. Berapa banyak orang yang fasih, tapi Allah tidak menghendaki dengan kefasihannya, dengan kelihayan dia bicara, orang-orang masuk Islam. Orang-orang faham sunnah. Ya. Lihat para nabi, para rasul. Kan ada nabi yang umatnya tidak sampai 10 orang. Ada nabi yang umatnya cuma 2 atau 3 orang. Ada nabi yang hanya satu orang umatnya. Bahkan waraaitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku tahu ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Apakah nabi ini gagu? Ucapannya enggak enak didengar? Dakwahnya kurang santun? Ucapannya kurang sopan? Akhlaknya kurang bagus? Kurang bisa membuat simpati masyarakat? Mustahil. Enggak ada nabi seperti itu. Manusia paling santun, paling fasih, paling enak ucapannya didengar adalah para nabi. Tapi Allah menghendaki nabi yang ucapannya fasih ini yang santun, yang akhlaknya bagus ini tidak punya pengikut satu pun. Sementara yang bukan nabi, yang cuman ustadz saja, da'i saja, ribuan pengikutnya. Semuanya kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Ini dia. Ya. Fa'akhadathumus sa'ikatu bidzulmihim. Dengan sebab kezaliman mereka, Allah matikan mereka dengan satu teriakan sa'iqah. Habis mereka. Ya. Cuman ada riwayat, ini disebabkan karena kezaliman mereka. Dari sini kita tahu bahwa seluruh bentuk kekufuran, seluruh bentuk kesyirikan adalah zalim. Bahkan kezaliman terbesar. Mereka mengatakan arinallaha jahratan lan nu'minna laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman sebelum kami melihat Allah terang benderang. Jelas. Ini kezaliman besar. Maka dikatakan di ayat ini, fa'aqadathumus sa'iqatu bidzulmihim. Dengan sebab kezaliman mereka, Allah matikan mereka dengan satu teriakan. Hanya kemudian mereka dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali dan seterusnya. Ini luar biasa. Mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa luar biasa. Ujian yang sangat berat Allah timpakan kepada Nabi Musa. Oleh karena itu Rasulullah sendiri pernah merasa kecil di hadapan Nabi Musa. Padahal Rasulullah jelas lebih besar dari Nabi Musa. Lebih mulia, lebih bertakwa, lebih berilmu dari Nabi Musa. Tapi pernah beliau merasa kecil. Yaitu ketika beliau tersinggung, sakit hati, saat dikatakan Muhammad tidak adil. Oleh siapa? Oleh kaumnya, oleh orang Ansar. Bukan oleh Yahudi, Nasrani, Abu Jahal, Abu Lahab, bukan itu. Ya, enggak ada masalah. Ya. Ini kaumnya sendiri, kaum Ansar. Salah seorang Ansar mengatakan, Nabi Muhammad tidak adil. Ya, pembagian rampasan perang ini tidak adil. Berita ini oleh Ibnu Mas'ud disampaikan kepada Nabi SAW. Seketika memerah wajah beliau, terlihat beliau tidak suka, tersinggung. Disitulah beliau merasa kecil di hadapan Nabi Musa. Beliau mengingat Nabi Musa. Beliau mengatakan rahimallahu Musa, qad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang mati itu didoakan dengan rahimahumullah. Nabi Musa kan sudah wafat. Nabi mengatakan rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa disakiti oleh kaumnya lebih sakit dariku ini. Lebih dahsyat lagi. Fasabar. Tapi Nabi Musa bersabar. Gimana aku tidak bersabar? Itu. Menghibur diri, merasa kecil di hadapan saudaranya. Dan ini seringkali dilakukan oleh Nabi. Ketika beliau mengalami sesuatu, beliau ingat Nabi Ibrahim, beliau ingat Nabi Musa, beliau ingat Nabi Yusuf, dan beliau merasa kecil. Nah, kita bahas waktu itu ketika beliau mengomentari Nabi Yusuf yang tidak mau disuruh keluar dari penjara. Kan di penjara Nabi Yusuf karena fitnah, bukan karena kesalahan beliau. Setelah beberapa lama datang utusan Al-Aziz memohon kepada Nabi Yusuf untuk keluar dari penjara. Dipersilahkan keluar. Mau apa tidak Nabi Yusuf? Mau apa tidak keluar? Gak mau. Gak mau. Aku tidak mau keluar sebelum fitnah itu dibereskan. Gak mau. Aku masih mau di penjara. Apa komentar Rasulullah SAW menanggapi ucapan Nabi Yusuf? Nabi Muhammad mengatakan, seandainya aku yang di penjara kemudian dipersilahkan keluar dari penjara, tentu aku akan keluar. Kan di penjara enggak enak. Serba terbatas, ya kan? Mungkin disiksa. Aku keluar. Nah, betapa kuatnya Nabi Yusuf tidak mau keluar. Nah, beliau memuji, membesarkan Nabi Yusuf, mengecilkan diri beliau pribadi. Beliau kecilkan diri beliau sendiri, beliau besarkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kuat, kalau aku tidak kuat. Ini akhlak seorang Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merasa lebih dari yang lain. Tidak seperti kita. Kita merasa lebih dari yang lain, merasa hebat dari yang lain, merasa lebih besar dari yang lain. Rasulullah tidak. Merasa kecil. Akhlak beliau. Ya. Bahkan ketika ada syubhat, selentingan, bahwa Nabi Ibrahim itu pernah ragu adanya kebangkitan nanti di yaumil kiamah. Buktinya? Buktinya? Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya menunjukkan, Rabbi airini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya mencari 4 ekor burung. Dan seterusnya, tahu kisahnya ya. Nah, dari kisah ini, dari ayat ini ada subhat. Saya kira dari ahlul kitab Yahudi ya, bahwa Nabi Ibrahim ragu. Nabi Ibrahim pernah ragu adanya kebangkitan pada hari kiamat. Mendengar subhat ini, apa kata Nabi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika Nabi Ibrahim ragu adanya hari kebangkitan, maka aku lebih ragu lagi. Oh, lihat. Jika Nabi Ibrahim ragu adanya hari kebangkitan, aku lebih ragu lagi. Maksudnya apa? Tidak mungkin Nabi Ibrahim ragu. Tidak mungkin, iman kan tidak boleh ada keraguan. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya ditunjukkan, itu bukan karena Nabi Ibrahim ragu. Karena memang ingin tahu. Dan keinginan beliau dikabulkan oleh Allah. Bukan karena Nabi Ibrahim ragu. Mana mungkin seorang Abul Anbiya, Khalilullah, Khalilur Rahman, ragu terhadap hari kebangkitan. Kalau Nabi Ibrahim ragu, aku lebih ragu lagi. Aku kan bukan siapa-siapa, bahasa kita begitu ya. Aku kan mengikuti beliau. Beliau sudah beriman, aku belum lahir. Gitu. Mengecilkan diri beliau. Ini akhlak beliau. Mestinya kita seperti itu. Kalau melihat saudara kita terjatuh dalam maksiat karena godaan, maka dan alhamdulillah kita tidak diuji dengan godaan itu. Wanita misalnya, harta misalnya, jabatan misalnya. Maka lebih baik kita mengatakan, alhamdulillah saya tidak jadi pejabat. Si Fulan teman saya jadi pejabat, jadi wali kota, korupsi 1 miliar. Alhamdulillah saya tidak jadi pejabat, saya tidak jadi wali kota. Kalau saya jadi wali kota, mungkin saya korupsi 5 miliar. Nah, kan merendahkan diri namanya ya. Alhamdulillah saya tidak diuji. Kalau saya diuji, saya belum tentu kuat. Dia 1 miliar, mungkin saya 10 miliar. Ini akan lebih menenteramkan hati kita. Tidak akan merendahkan saudara kita. Karena Syekh Utsaimin mengatakan, jika engkau melihat temanmu, saudaramu berbuat maksiat, maka lihatlah dengan dua kacamata. Lihatlah dengan dua pandangan. Pandangan pertama apa? Syar'i, bahwa itu maksiat, itu dosa. Pandangan kedua apa? Takdir, bahwa dia berbuat maksiat itu takdir apa tidak? Takdir apa bukan? Takdir. Segala kejadian yang ada di muka bumi ini tidak ada yang bukan takdir. Semuanya takdir. Nah, tentu kita akan bersyukur, bahagia sekali. Alhamdulillah, yang ditakdirkan berzina dia, bukan saya. Yang ditakdirkan oleh Allah korupsi dia, bukan saya. Yang ditakdirkan oleh Allah minum khamr dia, bukan saya. Alhamdulillah, begitu. Kita tidak mengecilkan dia jadinya. Ya, kita malah bersyukur, alhamdulillah, kita tidak senasib seperti dia. Karena memang takdir. Bahwa dia berdosa jelas. Itu kacamata pertama. Kacamata kedua, takdir, betul-betul takdir. Apa yang menimpa siapapun, apapun yang menimpa siapapun dimanapun, tidak ada yang bukan takdir. Semuanya takdir. Ah, mestinya begitu seorang muslim. Maka insya Allah kita tidak akan merendahkan orang lain. Justru kita merendahkan diri sendiri. Dan itu jauh lebih nikmat daripada kita membesarkan diri kita. Summat takhadul ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Ini lain lagi. Beginilah Al-Quran, loncat-loncat. Dari membahas melihat Allah terang-terangan disambar geledek mati semua, langsung ke anak sapi. Kan jauh peristiwanya, langsung. Inilah uslub Al-Quran. Dan ini yang tidak ada di kitab-kitab lain. Dan ini menunjukkan bahwa Allah tidak peduli orang mau faham atau tidak, inilah firmanku. Walaupun tidak faham, ya alif lam mim, alif lam ra, yasin, nun, qaf, orang-orang enggak pada faham, Allah enggak peduli. Allah enggak peduli. Siapa yang faham arti nun, qaf, alif lam mim, alif lam ra? Cuman huruf-huruf saja. Allah tidak peduli. Mau faham mau tidak, inilah firmanku. Ini salah satu sifat Allah. Allah tidak peduli. Ya. Dengarkan saja, imani saja. Inilah firmanku. Ini berpahala kalau dibaca alif lam mim, bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf berapa kebajikan? Berapa kebajikan? 10. Ya. Ah, termasuk ayat ini. Belum rinci pembahasan tentang 70 orang yang ingin melihat Allah terang-terangan lalu mati sekaligus dengan satu teriakan, langsung pindah ke anak sapi yang dibikin oleh siapa? Samiri. Dari sisa-sisa perhiasan emas dan dari emas yang berubah bentuk menjadi patung sapi itu keluar suara seperti sapi. Begitu doang. Lalu anak patung anak sapi emas itu disembah. Ini kan bodoh sekali ya. Disembah gara-gara apa? Mengeluarkan bunyi seperti anak sapi. Kan begitu doang kan? Kecuali kalau dia menciptakan bulan, menciptakan matahari, mengalirkan air, menurunkan hujan, cuman mengeluarkan suara doang disembah. Ini bodohnya orang-orang musyrik itu. Sangat bodoh. cuman ada kuburan, tiap malam Jumat Kliwon, baunya wangi. Begitu doang, disembah-sembah didatangi. Kan bodoh sekali. Sangat-sangat bodoh sekali. Itulah orang musyrik. Ya. Cuman ada pohon, ya. Yang lainnya diem, dia sendiri berguncang-guncang, bergerak-gerak. Ya. Yang lainnya diem semua, gak ada angin. Dia sendiri yang goyang-goyang. Ya. Begitu doang disembah. Iya kan? Apakah setan gak bisa bikin begitu? Bisa gak? Jin bikin begitu? Ya bisa sekali. Berarti dibohongi oleh jin, dibohongi oleh setan. Itulah orang musyrik, mudah dibohongi. Ya. Bodoh sebodoh-bodohnya. Dan Allah membuat bodoh siapapun yang Allah kehendaki. Tidak harus yang IQ-nya rendah, tidak harus yang tidak berpendidikan. Bahkan profesor, doktor, IQ-nya tinggi, ranking pertama terus waktu sekolah, menjadi bodoh gara-gara syirik, ada enggak? Ada. Ada, belum lama kita dengar, kita saksikan, ya kan? Tokoh itu, sampai percaya. Ada orang menggandakan uang, keluar uang dari saku bajunya, enggak taunya bajunya sengaja dibikin gombrong, ya. Nyimpen duit kan enggak kelihatan. Gitu percaya. Begitulah Allah sesatkan siapapun dengan kesesatan apapun. Maka orang sesat adalah orang yang betul-betul disesatkan oleh Allah. Orang yang dapat hidayah adalah orang yang betul-betul diberi hidayah oleh Allah. Orang taat adalah orang yang diberi kekuatan oleh Allah untuk taat. Ya, bahkan orang kenyang karena diberi makan oleh Allah. Ya. Maka Allah katakan kullukum jaa'in illa man at'amtuhu. Setiap kalian pasti lapar kecuali yang aku beri makan. Setiap kalian pasti haus kecuali yang aku beri minum. Setiap kalian pasti sesat kecuali yang aku beri hidayah. Ini semakin kita takut, semakin kita berharap. Karena sebetulnya semua kita adalah sesat, kecuali yang diberi hidayah oleh Allah. Maka orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah pasti sesat. Walaupun profesor, doktor, jenius, Allah sesatkan, sesat. Sebaliknya, dia mungkin hanya lulusan SMP, lulusan SD, tapi Allah berikan hidayah petunjuk, maka dia berada dalam kebenaran. Ya. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Dan ini terjadi setelah bayyinat itu datang kepada mereka. Ini kan keterlaluan. Kalau belum ada ayat yang datang, belum ada dalil, belum ada ucapan Nabi Musa, barangkali. Ini ayat sudah datang, bayyinat sudah datang. Mukjizat-mukjizat Nabi Musa sudah nampak. Tapi ketika ada anak sapi terbuat dari emas mengeluarkan bunyi seperti sapi, tersesat mereka. Ya. Inilah orang-orang yang sesat. Fa'afawna an dhalik, lalu kami maafkan itu. Ini maafnya Allah kepada Bani Israel secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Betul-betul bermaksiat, mohon ampun, diampuni. Bermaksiat lagi, mohon ampun, diampuni. Bermaksiat lagi, mohon ampun, diampuni. Bahkan kadang-kadang tidak minta ampun. Tidak minta ampun kepada Allah, tidak mohon maaf kepada Allah, Allah ampuni. Bisakah? Bisa. Mungkinkah? Mungkin. Padahal tidak minta ampun. Kisah wanita pelacur yang masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing, tidak ada riwayat wanita ini bertaubat. Tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat. Ya. Jadi zahirnya dia diampuni oleh Allah karena memberi minum seekor anjing itu, bukan karena tobat. Kalau karena tobat tentu riwayatnya tidak seperti itu ya. Riwayatnya tidak seperti itu. Lihat betapa Allah Maha Pengampun. Hanya memberi minum seekor anjing, wanita pelacur yang ratusan kali, mungkin ribuan kali berzina, Allah ampuni. Betapa Allah Maha Pengampun. Wa atayna Musa sultanan mubina, dan kami berikan kepada Nabi Musa sultan. Apa sultan di sini dimaknai dengan mukjizat, mubinan, terang, jelas, dan ini luar biasa. Dari tangan beliau yang bisa menyala, ketika dikeluarkan dari ketiak beliau, kemudian tongkat beliau bisa membelah lautan, bisa berubah menjadi ular besar, kemudian turun makanan setiap pagi, manna salwa, sudah lewat pembahasan ini, kemudian ada awan yang selalu menaungi mereka bersama dengan Nabi Musa, kemudian batu yang memancarkan air 4 kali 3 12, jadi batunya itu kotak, berarti ada 4 kotak. Nah, masing-masing sisi itu ada 4 sisi, masing-masing sisi itu 3 pancaran sesuai dengan jumlah suku di Bani Israel ada 12. Kemudian diangkat gunung ke atas. Itu pun disaksikan oleh mereka. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan itu semua tidak menjadikan Bani Israel al-Yahud beriman untuk selamanya. Jadi sementara saja. Turun makanan mana salwa beriman. Lama-lama lupa lagi. Nanti begini beriman lagi, lama-lama lupa lagi. Terus begitu. Mereka beriman setelah melihat mukjizat. Lama-lama kufur lagi. Lalu beriman lagi setelah melihat mukjizat. Lama-lama kufur lagi. Ini beda dengan siapa Bu? Beda dengan para sahabat. Para sahabat beriman kepada Nabi, sami'na wa ata'na terhadap Nabi. Itu setelah Nabi berhasil membelah bulan? Tidak, sebelum. Sebelum Nabi membelah bulan. Ya, bulan pernah terbelah menjadi 2, satu berada di kiri, satu berada di kanan. Ya. Dan wajib bagi kita mengimani. Jangan seperti ucapan sebagian orang. Kan hadis ini jelas sahihnya. Kejadian masih di Mekah ya. Allah menampakkan mukjizat lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan terbelah. Tentu zahirnya bulan purnama. Bulan bulat. Terbelah jadi 2, satu di kiri, satu di kanan. Sahih. Dan kita yakin dengan kesahihan itu. Ini berbeda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin ya. Kalau orang kafir tentu enggak usah kita bahas, enggak akan percaya. Ini kaum muslimin yang mengkritik hadis itu dengan mengatakan seandainya betul waktu itu bulan belah menjadi 2, maka akan dilihat oleh seluruh manusia di muka bumi di malam hari itu, bukan hanya orang Mekah, tapi orang Madinah, orang Mesir, orang ini, tentu beritanya akan mutawatir kemana-mana. Kok cuman hadis ini doang? Maka mereka meragukan dengan peristiwa terbelahnya bulan, padahal jelas itu wan syaqqal qamar, Ayatnya jelas kan? Nah, ini tidak pantas seorang muslim seperti itu. Justru kita semakin percaya bahwa hanya Islam yang diberi ilmu sanad. Maka selain Islam, tidak punya ilmu sanad. Walaupun ada kejadian mutawatir di tahun di 1400 tahun yang lalu, 1600 tahun yang lalu, tidak sampai hari ini karena mereka tidak punya ilmu sanad. Adanya qala wa qila. Adapun Islam punya ilmu sanad dan itulah hadis-hadis Nabi. Yang dari situ kita yakin seyakin-yakinnya. Kemudian loncat lagi. Wa rafa'na fawqahum at-tur. Dan kami angkat at-tur. Gunung At-Tur itu fawqahum, di atas kepala mereka. Ini pernah terjadi. Bimitsaqihim, saat mereka berjanji. Diangkat gunung itu supaya mereka berjanji setia taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa kulna lahum udkhulul baba, dan ketika kami katakan kepada mereka, masuklah pintu gerbang. Gerbang mana? Baitul Maqdis. Ini loncat lagi. Ya, ini loncat lagi. Ini kejadiannya justru sebelum Al-Ijl tadi. Ini loncat-loncat. Ya. Dan ini membuktikan bahwa inilah Allah berbicara mengikuti ilmu Allah, bukan mengikuti ilmu manusia. Maka walaupun manusia tidak faham, inilah firmanku, kata Allah. Ini kan tidak lama dari tenggelamnya Fir'aun. Ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk menuju tanah yang dijanjikan, negeri yang dijanjikan, yaitu Syam, Palestine, Baitul Maqdis. Sementara di situ sedang dikuasai oleh bangsa Jabbarin, oleh bangsa yang dahsyat, yang kuat, yang besar. Dan Nabi Musa menyuruh mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis dengan cara, dengan posisi sujud, sambil mengucapkan hitta hitta, ha ta tak marbuta, hitta, yang artinya Allahumma gfir lana, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami, ya Allah hapuslah dosa-dosa kami. Hitta, hitta, sambil sujud. Ibu masih ingat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini? Disuruh sujud sambil mengucapkan hitta. Apa yang mereka lakukan? Mereka bukan sujud, tapi berposisi lawan kata sujud. Kita tahu sujud itu wajah ditempelkan ke tanah, pantat diangkat, kan begitu sujud, ya? Dibalik oleh mereka, pantat ditempelkan ke tanah, wajah diangkat. Jadi mirip-mirip kodok, ya. Kodok itu kan lawan kata sujud, ya. Kodok itu kan begitu, pantatnya nempel ke tanah, wajahnya ke atas. Sujud kan sebaliknya. Disuruh sujud malah begitu. Apa enggak ngeledek itu? Apa enggak biadab itu? Apa enggak kurang ajar itu? Dan yang menyuruh Allah lewat nabinya. Kemudian disuruh mengucapkan hitta. Oleh mereka ditambah huruf nun. Bukan hit, bukan hittah, tapi hintah tambah nun. Gandum, makanan. Kan kurang kerjaan tuh. Pleset-plesetin apa apa untungnya? Disuruh mengucapkan hittah, hintah. Jadi betul-betul diledek Allah dan Rasulnya atau oleh mereka diledek. Ngeledek itu, mungkin sambil ketawa-ketawa mungkin ya. Inilah orang biadab Bani Israel al-Yahud. Ya. Maka bagi mereka kalau Islam berkuasa itu cuman ada satu di antara dua pilihan. Masuk Islam atau mati. Ya. Dan itu jelas ayatnya. Qatilul Yahud wan Nasara. Perangilah Yahudi dan Nasrani. Jelas. Ketika kaum muslimin jaya menang, maka Yahudi dan Nasrani hanya diberi dua pilihan itu. Ya. Kecuali mereka merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya. Tu'tul jizyata an yadin. Ya. Wahum sagiru. Mau menyerahkan dengan sukarela jizyah itu dari tangan mereka dalam keadaan mereka hina, rendah, kecil. Maka berdampingan, saling menghormati, saling memaafkan, saling memberikan hak wajiban masing-masing, enggak mungkin ada. Enggak mungkin ada. Dari hari itu sampai hari ini, sampai hari kiamat. Maka orang yang mengatakan ingin persatuan antara kaum muslimin dengan Yahudi, ini betul-betul mimpi. Betul-betul mimpi. Ya. Wa qulna lahum la ta'du fis sabt. Ini langsung loncat lagi. Apa? Peristiwa hari Sabtu. Jadi ada berapa nih dua ayat ini? Ya. Dari mulai melihat Allah anak sapi, kemudian At-Tur diangkat di atas kepala mereka, kemudian masuk Syam dengan sujud, kemudian peristiwa hari Sabtu. Ada lima peristiwa besar yang tentu itu jarak waktunya itu puluhan tahun. Ini selesai dikisahkan dalam dua ayat. Ini luar biasa. Maka begitulah ayat Al-Quran, firman Allah, satu baris, bahkan setengah baris, dijabarkan menjadi berlembar-lembar kitab. Bahkan berjilid-jilid buku. Ya. Untuk menerangkan dua ayat ini, butuh keterangan yang luar biasa. Alhamdulillah sebagian besarnya sudah lewat ya kan. Jadi kita bisa ada gambaran. Kalau tidak, sulit kita memahami ini. Nah, lima peristiwa besar yang jaraknya puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, selesai dalam dua ayat. Ayat pendek, ya, cuma empat baris di sini. Inilah salah satu mukjizat Al-Quran. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil mitsaq perjanjian mereka dengan ghalidh. Jadi betul-betul Allah itu sudah mengikat perjanjian dengan mereka. Ya. Beliau membawakan ayat lain. Saya bacakan. Wa idh qultum ya Musa. Ini ayat yang sudah lewat ya. Al-Baqarah. Wa idh qultum ya Musa, ingatlah ketika kalian mengatakan wahai Musa. Lihat. Para sahabat pernahkah memanggil Rasulullah dengan ya Muhammad? Tidak ada. Dan haram itu. Ya Muhammad, tidak ada. Para sahabat memanggil Rasulullah dengan ya Nabi Allah, ya Rasulullah, minimal ya Abal, ya Abal Qasim, ya Muhammad. Tidak ada. Saya lihat Yahudi memanggil Nabi Musa dengan ya Musa, dan itu banyak sekali. Wa idh qalu ya Musa, wa idh qalu ya Musa, banyak sekali. Lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepada engkau ya Musa, hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah terang-terangan. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun, maka kalian disambar sa'iqah dengan satu suara mati. Wa antum tandurun, dan kalian melihat. Apa yang dimaksud kalian melihat di sini? Satu sama lain. Sama dengan waqatilu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Ada yang menafsirkan bunuh diri. Ada yang menafsirkan Yahudi itu, Bani Israel itu, kalau matanya yang salah agar diampuni, maka matanya dicongkel. Kalau jarinya yang salah agar diampuni, jarinya diputus. Kalau tangannya yang salah, tangannya diputus. Nah, kalau kesalahan itu sudah besar, maka harus bunuh diri. Mana dalil? Faktulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Kan sudah lewat ayatnya. Ini tafsiran yang tidak tepat. Ini tafsiran yang tidak benar. Kenapa? Karena yang benar, faktulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Ini setelah peristiwa apa? Setelah peristiwa dosa besar itu. Ya. Setelah peristiwa penyembahan anak sapi itu, ijel itu. Ya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa dengan satu kalimat, faktulu anfusakum. Sembahlah, bunuhlah diri kalian. Maksudnya apa? Yang tidak menyembah anak sapi disuruh membunuh yang menyembah. Itu. Ya. Nah, walaupun ada beberapa riwayat. Riwayat pertama, semuanya disuruh memegang senjata. Semua disuruh menghunus pedang. Panah. Kemudian datang gelap gulita. Lalu Nabi Musa mengatakan, bunuhlah siapapun yang di sekitarmu. Wah, maka saling bunuh-membunuh. Mungkin abang membunuh adiknya, anak membunuh ayahnya, ayah membunuh anaknya. Kan keluarga begitu. Ah, setelah itu dibikin terang. Dan dilihat. Semua yang mati terbunuh adalah yang menyembah anak sapi itu. Yang tidak menyembah tidak mati. Ini riwayat pertama. Riwayat kedua dipilih. Yang betul-betul menyembah anak sapi disuruh duduk. Yang tidak menyembah anak sapi disuruh berdiri dengan senjatanya. Dan tentu tidak tertutup kemungkinan seperti tadi. Abang membunuh adiknya, adik membunuh abangnya, kakak, bapak membunuh anaknya, anak membunuh ayahnya. Mungkin suami membunuh istrinya, istri membunuh suami, tidak tertutup kemungkinan. Ya. Yang jelas, yang tidak menyembah anak sapi, disuruh membunuh yang menyembah anak sapi. Nah, kalimat yang ada di Al-Quran itu, faktulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum, setelah 70 orang yang mati sekaligus dengan suara teriakan yang luar biasa itu, setelah itu lalu mereka dihidupkan. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ada yang mengatakan kemudian kami bangkitkan setelah kalian mati nanti di akhirat. Ini keliru. Keliru. Kelirunya di mana? La'allakum tashkuru, agar kalian bersyukur, agar kalian berterima kasih. Udah enggak ada faedahnya. Bersyukur di akhirat ada faedahnya apa tidak? Tidak ada faedahnya. Bertasbih, bertahmid, salat, memuji Allah di akhirat nanti ada faedahnya? Tidak ada faedahnya. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, semuanya memuji-muji Allah nanti setelah hari kiamat dibangkitkan. Ada faedahnya? Tidak ada faedahnya. Ah, tentu bersyukur ini ada faedahnya. Maka thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, kami bangkitkan kalian setelah kalian mati, yang dimaksud hidup lagi di dunia ini. Mereka yang dimatikan dengan satu teriakan soikot tadi, kemudian hidup lagi. Ini luar biasa. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian salah satu yang membuat sakit hati Nabi Musa. Apa? Ketika mereka terbebas dari perbudakan Fir'aun. Ketika mereka berjalan melewati satu perkampungan. Di situ ada orang-orang yang sedang mengadakan ritual penyembahan berhala. Ada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Antum tahu apa yang mereka ucapkan kepada Nabi Musa? Melihat satu perkampungan yang sedang menyembah-nyembah berhala? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikan untuk kami ilah, Tuhan yang bisa disembah sebagaimana mereka itu. Jadi kelihatan gitu. Tuhan itu kelihatan. Ini Tuhan masa enggak kelihatan? Luar biasa. Bodohnya Bani Israel, biadabnya, kurang ajarnya Bani Israel al-Yahud. Bukan bangga memiliki Tuhan yang tidak terlihat, Allah Rabbul Alamin, yang menciptakan seluruh jagat raya alam semesta, yang tidak punya sifat yang sama dengan sifat manusia, sifat apapun. Justru malah menginginkan sesuatu yang rendah. Yaitu kaum musyrikin yang mempunyai Tuhan yang kelihatan. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Ini yang semakna. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun. Kami angkat gunung itu di atas kepala mereka seolah-olah gunung itu seperti awan. Awan kan di atas kepala. Ini gunung. Wa dhannu annahu waqi'un bihim. Mereka mengira bahwa gunung itu akan ditimpakan kepada mereka. Khudu ma atainakum biquwwatin. Maka berjanjilah, ini dalam rangka mengikat janji, untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi begitulah Bani Israel. Tidak seperti para sahabat. Para sahabat beriman kepada Nabi sebelum adanya mukjizat. Adapun Bani Israel Yahudi beriman kepada Nabi Musa setelah melihat mukjizat. Itu pun mungkin sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan. Habis itu kufur lagi, maksiat lagi, kurang ajar lagi. Inilah Yahudi. Kemudian was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Ini hari Sabtu tadi. Tanyakan kepada mereka tentang satu qaryah, satu desa yang ada di pantai. Mereka yang mencari ikan di hari Sabtu padahal dilarang itu hidupnya di pantai. Hadiratal bahar. Dan pantai itu penuh dengan ikan. Penuh dengan ikan di hari Sabtu. Adapun hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hampir-hampir tidak ada ikan. Sabtu melimpah ruah. Padahal Allah melarang mereka untuk mencari ikan di hari Sabtu. Dan seterusnya, mereka tidak pernah kurang cara untuk berbuat maksiat. Itulah Yahudi. Jadi ciri khas Yahudi itu muncul ide. Muncul sesuatu di otak mereka. Untuk apa? Untuk bermaksiat. Gitu. Itu ciri khas Yahudi. Selalu muncul ide dan sampai hari ini. Ide mendirikan bank, bikin asuransi, siapa yang pertama kali bukan kalau bukan dari mereka? Ya. Kan kalau Allah tidak melarang kan enak, ingin enak sekali kan? Mengeluarkan uang cuman 60.000, 70.000 tiap bulan kan ringan tuh. Ya, rata-rata ringan ya. Gajinya 5 juta, 6 juta, ada yang 10 juta. Tiap bulan cuman menyisihkan 70.000, 80.000 atau 100.000. Seolah-olah apa ya, uang lupa gitu ya. Begitu sakit, biaya rumah sakit sampai puluhan juta ditanggung. Gara-gara dia menyerahkan 100.000 tiap bulan itu. Ide siapa? Mereka. Apa ini? Maksiat. Jelas judinya. Sudah lewat pembahasan. Bahwa asuransi itu ada judi, ada riba, ada goror. Itu dia. Yahudi itu kepikiran, ada ide untuk berbuat maksiat. Beda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin itu ada ide, ada kepikiran untuk berbuat taat. Diawali oleh para sahabat. Ya. Berapa banyak syariat Islam yang ditakrir oleh Nabi dimulai oleh siapa? Oleh sahabat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang mengawali siapa? Rasul apa sahabat? Sahabat. Jadi idenya itu, pikirannya itu taat kepada Allah. Dan Nabi mentakrir, membenarkan. Ya. Dan ini bukan satu dua. Mu'ad bin Jabal, tadinya kan sholat itu boleh nyusul, ya kan? Sholat itu boleh nyusul. Sudah Rasul dan para sahabat sudah dapat satu rakaat, nah disusul, nanti salamnya bareng. Susul salamnya bareng. Nah, siapa yang pertama kali tidak nyusul, tapi mengikuti apa adanya, begitu Rasul dan para sahabat yang tidak masbuk salam, nambah satu rakaat atau dua rakaat. Nah, Mu'ad bin Jabal. Nabi gak ngajarin, Mu'ad bin Jabal, beristihad seperti itu dan ditakrir oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat. Jadi idenya itu, pikirannya itu dipakai bagaimana taat kepada Allah. Beda dengan Yahudi dipakai untuk maksiat. Nah, sampai hari ini. Seorang muslim, seorang muslimah mestinya otaknya itu dipakai gimana caranya taat kepada Allah, yang enggak kepikiran oleh yang lain, kan ada. Ada. Ya. Ada itu, kita saksikan kaum muslimin, Allah berikan hidayah, petunjuk, sehingga dia melakukan sesuatu. Ada yang kalau dia ngajar mahasiswa atau SMA, dia bisa, sesuai dengan kelulusannya. Dia S2. Tapi tidak, dia memilih ngajar TK. Dia milih ngajar TK. Kenapa? Karena dia kepikiran untuk taat. Untuk mendapatkan pahala. Kenapa? Setelah ditanya, saya ingin anak-anak TK ini nanti ketika baca Al-Fatihah, saat sholat mereka dewasa, baca Al-Fatihah saya dapat pahalanya. Dapat Al-Fatihah saya dapat pahalanya. Kan rata-rata anak TK, PAUD kan belum hafal Al-Fatihah. Nah, saya yang akan mengajari mereka baca Al-Fatihah. Dengan demikian ketika anak-anak itu nanti dewasa, sholat sehari 5 kali 17 rakaat, saya dapat pahalanya. Ini dia seorang muslim-muslimah. Idenya itu, pikirannya itu dipakai untuk taat kepada Allah. Beda dengan Yahudi. Idenya kepikiran untuk berbuat maksiat. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Bagaimana jika ada orang yang berbuat maksiat lalu menisbatkan keburukan itu kepada takdir Allah? Ini yang dilarang. Kan sifat para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang saleh itu taat kepada Allah. Allah melarang kita menisbatkan keburukan itu kepada Allah secara ucapan. Secara keyakinan tentu kita yakin. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Tapi menyalahkan takdir, menyalahkan Allah, bahkan mengucapkannya tidak boleh. Ingat Nabi Ibrahim ketika beliau ditanya oleh si raja yang mengaku Tuhan, siapa Allah Tuhanmu itu? Dijawab oleh Nabi Ibrahim bahwa Allah itu yang menghidupkan aku, yang memberikan rezeki kepadaku, yang ini, yang baik-baik semua. Adapun yang buruk, yaitu sakit, beliau nisbatkan kepada diri beliau. Maka beliau katakan, wa idza maridtu fahuwa yasfini. Dan jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Lihat, Nabi Ibrahim tidak mengatakan, jika Allah membuat aku sakit, maka setelah itu Allah bikin aku sembuh. Tidak. Padahal yang bikin Nabi Ibrahim sakit siapa? Siapa bu? Tentu Allah. Nabi Ibrahim tidak ragu, tapi enggak disebut. Karena sakit kan tidak baik. Sesuatu yang tidak baik, jangan dinisbatkan, jangan disandarkan kepada Allah. Paham ya? Bagaimana kalau sekarang untuk mendapat pahala idenya menambah ibrah yang tidak ada ibadah, yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ide maksiat itu bukan ide kebaikan. Karena hukum asal ibadah apa? Haram. Kecuali yang ada contoh dari Nabi. Gitu. Jadi tidak boleh. Yang sudah ada sunnahnya dari Nabi, kok belum dijalankan? Kita jalankan pakai ide, begitu. Ya, ya seperti ibu menjadi orang pertama yang pakai jilbab di komplek itu. Ini ide yang taat. Ya, si Fulan menjadi orang pertama yang memanjangkan jenggot di kantor itu. Gitu. Dia menjadi orang pertama yang tidak isbal di tempat itu. Lalu diikuti oleh yang lain. Maka setiap kali ada yang berjenggot di tempat itu, yang pakai jilbab di komplek itu, dia dapat pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat satu sunnah yang baik, sunnah di sini dalam arti bahasa. Artinya, barang siapa yang memulai perbuatan baik duluan, lalu ditiru oleh orang lain, maka orang itu mendapat pahala dari siapapun yang meniru. Ya. Bagaimana haji yang mabrur itu? Tentu memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada bid'ah dalam pelaksanaannya, dan ditandai dengan ditandai dengan sepulang haji lebih baik dari sebelumnya, lebih dermawan, lebih taat kepada Allah, lebih jauh dari maksiat, lebih giat mencari ilmu. Ini ciri-ciri haji mabrur. Untuk kurban satu kambing untuk satu keluarga, apakah harus satu orang satu kambing satu keluarga? Ya kalau dia tidak punya keluarga sebatang kara, ya enggak masalah. Ketika seseorang berkurban, ketika saya berkurban, maka otomatis anak istri saya dapat pahalanya. Ini mengambil dalil dari ucapan Nabi ketika beliau menyembelih seekor kambing. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin. Bahkan kita semua yang tidak berkurban sudah diwakili oleh Nabi. Karena Nabi setelah mengucapkan wa min ali Muhammadin, beliau lanjutkan dengan wa min ummati Muhammadin. Padahal seekor kambing. Ya Allah, terimalah ini kurban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim yang kaya raya tidak berkurban tidak berdosa. Ini pendapat yang rajih. Walaupun berkurban sangat-sangat dianjurkan, saking besarnya nilai kurban, sampai Nabi pernah 100 ekor unta. Bukan jumlah yang sedikit. Karena beliau tahu keutamaan berkurban itu, ya. Tapi tidak wajib. Bagaimana hukum naik haji dengan uang pesangon? Uang apapun enggak masalah, ya. Yang penting tidak mendzalimi orang lain, ya. Kecuali uang riba, uang hasil judi, tentu ini tidak layak, ya. Bagaimana bunga bank untuk bencana alam, fakir miskin? Iya. Ini lebih dibutuhkan daripada sekedar bangun jalanan, fasilitas umum. Lebih membutuhkan saudara-saudara kita yang kelaparan, yang terlilit hutang, lebih layak untuk dibantu dengan uang itu. Apa yang dimaksud dengan pemahaman muazzana? Ini tidak ada, tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini mengada-ada. Mereka mengatakan bahwa muazzanah itu artinya seimbang. Muazzanah itu artinya seimbang. Jadi kalau kita bicara tentang jamaah tabligh misalnya, maka ada kesesatan, ada bid'ahnya jamaah tabligh. Kebaikannya juga harus disebut. Ada kita bahas tentang LDI misalnya. LDI kan banyak bid'ahnya, banyak kesalahannya. Tapi kebenaran juga harus disebut, harus disampaikan. Begitu juga NII, begitu juga ya semua firqah. Ya. Saya nanya, apakah Abu Jahal Abu Lahab punya kebaikan? Apakah Abu Jahal Abu Lahab punya kebaikan? Punya. Suruh sebut juga dong. Ya. Apakah Khawarid punya kebaikan? Punya. Tapi tahzir tidak perlu menyebut kebaikan kalau mentahdzir. Oleh karena itu Nabi tidak menyebut-nyebut kebaikan Muawiyah. Nabi tidak menyebut-nyebut kebaikan Abu Jahal. Kenapa? Di depan Fatimah yang ingin dinikahi oleh dua laki-laki ini. Ya. bukan Fatimah putri beliau ya. Kenapa? Karena beliau sedang mentahzir dua sahabat ini. Jangan nikah dengan Muawiyah karena begini-begini-begini, disebut kejelekannya, miskin, sa'lu. Kemudian jangan juga menikah dengan Abu Jahm, disebut keburukannya. Kenapa? Karena pecutnya tidak pernah lepas dari punggungnya. Dia biasa menyakiti istri-istrinya. Nah, nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Nabi sedang apa? Nabi sedang mentahdzir dua orang sahabat ini di hadapan wanita ini. Kan wanita ini dilamar oleh tiga sahabat tadi. Nah, Nabi memerintahkan Fatimah untuk hanya menerima lamaran Usamah. Akhirnya nikah dengan Usamah dan dikaruniai banyak anak. Apakah Muawiyah punya keutamaan? Jelas. Apakah Abu Jahm punya keutamaan? Jelas. Tapi tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sedang mentahzir. Oleh karena itu, ketika kita sedang mentahzir kelompok ini, firqah ini, jamaah ini, perlukah menyebut kebaikannya? Enggak perlu, walaupun kita yakin pasti ada. Sejelek-jelek firqah pasti ada kebaikannya, sholat lima waktu di masjid misalnya. Berjenggot misalnya, berbakti kepada orang tua misalnya. Ini kan ya umum dilakukan oleh firqah-firqah itu. Apakah perlu disebutkan? Tidak perlu. Kenapa? Karena mentahzir tidak perlu menyebut kebaikan firqah atau orang yang ditahzir. Kalau pada tahiyat awal kita keterusan membaca sampai selesai seperti tahiyat akhir, apa harus sujud sahwi? Nah, ini pertanyaannya yang salah. Justru tahiyat awal dengan tahiyat akhir tidak ada perbedaan. Tahiyat awal dengan tahiyat akhir tidak ada perbedaan dalam membaca salawat. Sampai sama-sama sampai innaka hamidum majid. Yang beda hanya berdoa dari empat hal itu. Itu bedanya. Sebagian saudara-saudara kita beranggapan bahwa di tahiyat awal cukup sampai Allahumma salli ala Muhammad. Ini keliru. Yang benar di tahiyat awal sama dengan tahiyat akhir. Sampai innaka hamidum majid. Yang beda sekali lagi itu berlindung dari empat hal itu. Dan doa-doa lain yang kita kehendaki. Bagaimana menjual sesuatu hanya memajang gambar tapi barangnya belum ada? Tidak boleh, dilarang. La tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Jadi miliki dulu, beli dulu baru dijual. Nah, kecuali menjualkan barang orang, biasanya upah saja ya. Ah, tentu harus seizin yang punya barang. Pak, saya ikut jualkan ya. Nanti saya dapat berapa persen? Oh, sekian, sekian, itu boleh. Beda ya, menjual dengan menjualkan kan beda. Ah, enggak masalah. Beli kan tidak harus cash. Beli itu tidak harus langsung lunas. Beli itu ngutang, bahkan ngutang 100%, belum ada DP sama sekali. Maka detik itu barang itu sudah milik kita. Nih handphone saya beli ya, 1 juta ya. Uangnya 3 bulan lagi ya. Nah, saya belum ngasih DP apapun. Maka detik itu HP itu sudah menjadi hak saya 100%. Walaupun belum ada cicilan sama sekali. Ya. Yeah. Siapakah yang bertanggung jawab mendidik anak? Apakah suami atau istri? Dua-duanya bekerja sama tentunya. Suami tentu yang nomor satu. Kan ku anfusakum wa ahlikum nar. Tapi bukan berarti seorang wanita lalu lepas tangan. menyerahkan semuanya kepada suami. Padahal suami kan di kantor, kerja, proyek, di lapangan, di sawah. Tentu yang lebih banyak bersama anak adalah istri. Maka harus bekerja sama. Bolehkah laki-laki muslim menikahi wanita Hindu? Tidak boleh. Tidak boleh, haram. Wanita yang hitam legam lebih baik dari wanita musyrik. Kata-katanya musyrik di situ, bukan ahlul kitab. Adapun ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, jelas bolehnya. Dan ini pemahaman para sahabat, maka Utsman bin Affan, Hudzaifah dan beberapa sahabat punya istri ahlul kitab, memiliki istri nikah dengan ahlul kitab Yahudi waktu itu ya. Hanya Umar memerintahkan kepada Utsman dan Hudzaifah untuk menceraikan. Dan Umar mengatakan, aku tidak mengharamkan yang halal. Aku tidak mengharamkan yang halal. Ini halal. Tapi aku khawatir kalian laki-laki kaum muslimin akan zuhud terhadap wanita-wanita muslimah. Akan tidak mau menikahi wanita-wanita muslimah. Kenapa? Kenapa? Karena wanita Yahudi jauh lebih menarik. Jauh lebih cantik. Ini seddu dzari'ah. Umar menutup pintu bahaya. Jangan sampai bahaya itu timbul, kaum muslimah tidak ada yang berminat, maka beliau melarang. Ya. Dan berhak bagi beliau untuk melarang, karena beliau Amirul Mukminin, orang nomor satu di tengah di seluruh dunia Islam. Ya. Bagaimana tentang ijtima' ulama? Ulama mana? Kalau ulama di negeri kita ini, ya siapa? Ya? Apakah kesepakatan ulama itu di negeri kita menjadi dalil? Ini yang pertama. Yang kedua, kan hari ini orang mudah sekali mengatasnamakan. Ini kesepakatan ulama, ini kesepakatan rakyat, ini kehendak rakyat, ini maunya rakyat. Rakyat yang mana? Ya, ini orang-orang politik. Ya. Tidak pantas kita mencebur di dalamnya. Ketika kita menceburkan diri ikut-ikutan, maka kita turun dari ketinggian menjadi rendah sekali. Ketika kita tidak peduli, lalu kita asyik dengan Riyadhus Shalihin, asyik dengan Ibnu Katsir, asyik dengan akidah Wasithiyah, akidah Tohawiyah, maka kita berada di ketinggian. Ketika kita ikut-ikutan politik, maka kita rendah serendah-rendahnya. Nah, semua adalah tentang dunia. Orang yang bawa-bawa agama dalam urusan politik ini membohongi kaum muslimin. Dan itu sudah terjadi kan. Apa pelajaran selama 15 tahun lebih tidak cukup? Ya. Dibohongilah partai Islam, partai Islam, partai Islam. Apa? Dapat apa kaum muslimin dari partai-partai Islam itu? Masih ingat Bu, dapat apa kaum muslimin? Hah? Masih ingat? Iya, dapat malu doang. Islam dan kaum muslimin malu dengan tampilnya ustaz-ustaz yang mendirikan partai-partai Islam. Malu semalu-malunya. Iya. Berapa ustaz itu yang dipenjara korupsi, enggak ada bedanya dengan partai-partai yang tidak mengatasnamakan Islam. Apa tidak cukup ini? Ya. Kalau dulu tahun 2000-an itu Ustaz Salaf mengatakan ini tidak syar'i, ini bukan cara Nabi. Ya. Nah sekarang ditambah, ya, ini memalukan. Karena memang betul-betul malu. Tahun 2000 kan belum malu, ya, belum dapat apa-apa, ya. belum ada skandal, belum ada sapi, belum ada kerbau ya. Nah, sekarang sudah kelihatan. Ya. Yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan salaf, mengatas ketika politik ya seperti itu. Ya. Maka ad-da'wah, da'wah ila Allah. Dakwah mengajak manusia untuk taat kepada Allah ini satu-satunya dakwah yang hak. Tidak ada di luar itu yang hak. Satu-satunya dakwah yang hak adalah dakwah ila Allah. Mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Bukan mengajak kaum muslimin untuk milih si anu, milih si anu, milih si anu. Namanya milih bisa benar bisa salah. Ya. Ada jaminan pilihan kita pasti benar? Enggak ada jaminan. Wallahu a'lam. Ya, waktu habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.